بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita telah pelajari udur-udur untuk menjamak sholat sahar. Nanti akan ada bab khusus tentang ini. Khauf, takut, ya, saat perang, baik menyerang atau diserang saat perang. Nah, kemudian ini perang jihad. Kemudian apa? Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, matar, hujan. Nah, untuk memperjelas, ya, agar semakin mantap diingat, apa jawaban terhadap pendapat sekelompok ulama yang membolehkan menjamak sholat meskipun tanpa wudu dengan syarat tidak dijadikan kebiasaan tetapi sesekali saja kadang-kadang, berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Nah, jawabannya, nah, pertama apa jawabannya, sebut aja yang ingat langsung dijawab. Nah, siapa saja yang ingat apa jawabannya? Membantah pendapat itu. Nah, pendapat itu keliru. Jawabannya, jangan hat. Nabi tidak pernah menjamak sholat tanpa wudhu. Tapi mereka akan mengatakan pada hari ini tanpa wudhu. Memang tidak pernah, tapi kali ini satu hari itu yang dijawabnya berangkas itu satu hari saja. Sehingga dengan syarat sesekali boleh seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi tanpa wudhu. Namun ini pendalilan dengan ini tidak benar. Ya? Nah, ini yang kita inginkan. Nah. Hah? Meskipun tadi sudah dijawab, namun mungkin muncul apa jawaban tadi. Bagaimana lagi menjawabnya? Nah. Ada udur, yaitu faktor yang menyulitkan. Dari mana diketahui itu? Adapun persisnya apa kita tidak tahu, tapi dari mana kita tahu bahwa mesti ada faktor yang menyulitkan ketika itu, sehingga Nabi bermaksud meringankan. Dari mana kita tahu itu? Dari keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan ditanya, ya, "Mada arwada bidzalik?" Apa yang Nabi inginkan dengan itu? Apa yang Nabi inginkan dengan itu? Kok menjamak sholat zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya? Padahal bukan safar yang di Madinah, tidak ada khauf, tidak ada musuh, tidak ada hujan. Apa yang diinginkan? Karena Ibnu Abbas sendiri tidak menyebutkan uzur masyakku ketiga itu. Namun Ibnu Abbas menjawab, arada alla yuhrija ummatah. Nabi bermaksud untuk tidak memberatkan umatnya. Berarti di sana ada sesuatu yang memberatkan kalau tidak dijamak. Nah, ya, banyak kemungkinan. Ibnu Abbas rahimahullah mencoba menyebutkan kemungkinan itu, diantaranya tadi. Kemungkinan apa tadi? Ada wabah penyakit yang umum menimpa seluruh kaum muslimin, sahabat. Kemungkinan lainnya ada lumpur sehingga jalanan licin, ya, masyakoh. Lumpur, jalanan licin yang kotor, gampang terpeleset, terjatuh. Nah, itu masyakoh. Baik. Jawaban yang kedua, pemahaman itu, pendapat itu, lanjutkan, menyelisihi ijma' ulama sebelumnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Mukhilal At-Tirmidzi dalam jamiannya. Baik. Mengenai menjamak sholat karena hujan juga telah ditambahkan ada beberapa athar dari sahabat, ya, dilakukan oleh sahabat. Dikeluarkan Malik dari Nafi, dari siapa? Ibnu Umar. Menjawab bersama Umar Madinah Indonesia. Kemudian riwayat lainnya oleh Al-Baihaqi. Naam, sekelompok tabi'in Abu bin Zubair, Sa'id bin Musayyib, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham bin Mughirah Al-Makhzumi bersama Umar. Naam, juga pernah bersama Umar bin Abdul Aziz. Baik. Dan juga kami yang perlu diingat terkait dengan menjamak salat karena hujan, bahwa biasanya amalan kaum muslimin mereka menjamaknya dengan jamak takbir atau tahlil. Nah, yang banyak dan hampir seluruh kaum muslimin yang melakukan jamak itu, ya, mereka melakukannya dengan jamak takdim. Biasanya jamak takdim. Ketika mereka berada di masjid salat duhur misalnya, kemudian turun hujan. Nah, ya, di tengah-tengah salat turun hujan, atau setelah berakhir salat duhur turun hujan sehingga dijamak. Nah, di akhir salat duhur turun hujan sehingga sekalian dijamak dengan salat asar. Meskipun ya keterangan ulama boleh ditakdim, jamak takdim, boleh jamak takhir, tergantung keadaan. Sa'di rahimahullah di sini matanya diantara yang dibolehkan menunda sholat sampai keluar waktunya kalau diniatkan dijamak dengan sholat setelahnya, berarti jamak takhir. Apabila ada udur untuk diniatkan dijamak, apabila ada udur seperti hujan dan lain-lain. Nah, yang semakna dengan hujan. Nah, jadi sekarang perhatikan ya. Sekarang antum sudah paham. Kita harus memahami sekarang bahwa yang namanya menjamak sholat itu bukan khusus untuk musafir, bukan untuk khusus untuk musafir. Ya, beda dengan qasar. Kalau qasar khusus musafir. Kalau selain musafir mau qasar tidak sah. Menjamak sholat wasi', perkaranya longgar, luas. Ilatnya apa? Faktor hukumnya masyaqqah, kesulitan, berat mengerjakan pada waktunya masing-masing. Naam. Apa saja yang masuk dalam ilat itu? Safar masyaqqah. Nah, yang kedua khauf, ya, takut, ya, dari musuh, ya, saat perang jihad. Yang ketiga hujan. Nah, tentunya hujan yang dimaksud dari diterangkan pada pertemuan sebelumnya, hujan yang mengandung masyaqqah, berarti hujan yang kata ulama yaghulluhu, hujan yang membasahi pakaian tubuh yang ada masyaqqahnya, yang memberatkan. Dan ingat, nah, sebelum kita lanjut, ingat yang rajih sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin, insyaallah itu yang tampak, sepertinya makna itu yang tampak, bahwa tujuan menjamak salat dengan alasan dengan udzur hujan untuk menghasilkan apa? Untuk mendapatkan salat jamaah. Jadi, bagi yang berudzur tidak ke masjid dan dia salat di rumahnya, begitu pula wanita memang bukan ahlul jamaah, ya, memang bukan yang diwajibkan berjamaah, maka tidak boleh menjamak. Kalau hujan, dengan alasan hujan sholatnya di rumah, tidak boleh menjamak. Nah, hanya di masjid. Nah, supaya kaum muslimin menjamak sholatnya, pulang ke rumahnya sudah dapat. Karena kalau tidak dijamak, berat berbolak-balik dari rumah ke masjid karena hujan. Nah, sering ketinggalan jamaah nantinya. Banyak jamaah yang sering tidak mendapatkan salat berjamaah, sehingga untuk menghasilkan salat berjamaah di jamaah. Nah, masjid bersama imam. Nah, semakna dengan ini kata ulama yaitu wahyu. Wahlun, wahlun itu lumpur. Jika jalanan, ya, jalanan area yang akan dilewati menuju masjid dari rumah-rumah itu berlumpur, becek, licin, ya, kapan terpeleset. Nah, menyusahkan kaum muslimin untuk berbolak-balik dari rumah ke masjid, maka boleh dijamak. Nah, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Tergantung sesuai keadaan. Karena masyaqqah, illat masyaqqah ada. Kesulitan, berat. Begitu pula ar-rih as-shadidatul baridah. Ar-rih as-shadidatul baridah. Rih angin dengan dua sifat yang menyusahkan, menyulitkan untuk berbolak-balik dari rumah ke masjid, yaitu angin yang disifati dengan syadidah, bertiup kencang, keras, angin kencang. Yang kedua, dingin. Angin itu kencang dan dingin. Kencang dan dingin harus dua sifatnya harus ada. Kalau angin itu dingin tapi tidak kencang, enggak. Kalau kencang tetapi tidak dingin, juga enggak. Yang menyusahkan yang kencang dan dingin, ini memberatkan. Ya, kasihan. Ya, berbolak-balik dari rumah ke masjid. Oleh karena itu, ini semakna dengan motor, semakna dengan hujan yang menyusahkan, lumpur, ya. Licinnya jalanan, becek, lumpur, karena lumpur, wahl atau dah, ya. Kemudian angin yang bertiup kencang dan dingin. Dan ini semakna, yaitu tujuannya untuk supaya kaum muslimin mendapatkan apa? Salat berjamaah. Ya, karena kesulitan, kesusahan untuk berbolak-balik dari rumah ke masjid karena kondisi-kondisi ini tadi, sehingga dijamak bersama imam di masjid. Adapun kalau sholat di rumah, nah, adapun kalau dia sholat di rumah, tidak dijamak, karena tidak ada faedah. Sama dengan hujan, hujan lantas tidak ke masjid. Begitu pula kaum wanita, ya, sholat di rumah tidak ada faedahnya, dijamak. Tidak ada tuntutan, ya, yang menuntut untuk dijamak. Nah, difahami. Kemudian yang disebutkan as-sa'di apa? Marad, iya, sakit. Nah, kita ambil udur ini sekarang. Di antara udur yang dibenarkan untuk menjamak sholat adalah sakit dengan kriteria sakit, yaitu sakit kriterianya sakit yang memberatkan, yang menyusahkan, yang menyulitkan pelaksanaan sholat masing-masing pada waktu. Apabila seseorang menderita sakit yang menyusahkan dia, memberatkan dia untuk melaksanakan sholat masing-masing pada waktunya, maka itu udur untuk menjamak sholat. Ya, karena sakitnya ya, kalau sering bangun pusing. Nah, jadi kalau sering bangun, nah, berbolak-balik ke tempat wudu atau berdiri untuk sholat, nah, dan balik ke tempat tidur, nanti turun lagi dari tempat tidur ke tempat sholat lagi, ya, meskipun di samping tempat tidurnya, jelas berat, lemah badannya, terasa sakitnya, terasa pusing. Yang mudah bagi dia sekali bergerak, sekali wudu, sekali turun dijamak, terus istirahat. Nah, imma ditakdim, imma ditakhir. Maka itu udzur untuk menjamak sholat. Nah, adapun kalau sakitnya tidak memberatkan pelaksanaannya masing-masing pada waktunya. Nah, jika sakitnya tidak menyusahkan dia, tidak menyulitkan dia, tidak memberatkan dia untuk melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing, maka tidak boleh menjamak. Jadi kalau tidak ada masyaqqah, maka tidak boleh menjamak. Jadi tergantung keadaan sakitnya. Ini yang kita pelajari, bahwa sakit yang memberatkan, yang menyulitkan, yang menyusahkan pelaksanaan salat masa sesuai waktunya merupakan udzur untuk menjama. Ini mazhab Ahmad, mazhab Hanbali, dirajihkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz di zaman ini, di antara a'immah di zaman ini yang merajihkan Ibnu Baz Sa'di, ini di kitab, ya, di Manhajus Salik yang kita pelajari, itu pendapat Sa'di, Ibnu Baz dan murid As-Sa'di. Siapa murid As-Sa'di? Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin murid As-Sa'di dan muridnya juga Ibnu Baz. Murid Ibnu Utsaimin yang pertama Sa'di. Yang mengajarinya dari awal. Dan juga belajar kepada Ibnu Baz. Baik, jadi di zaman ini Sa'di, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Ini mazhab Hanbali. Baik, ini yang rajih insyaallah berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dipetik darinya qaidah al-masyaqqatu tajibu at-taysir, kesusahan kesulitan berat yang dialami mengundang toleransi keringanan kemudahan. Nah, dan ucapan sekarang Ibnu Abbas, yuridu an la yuhrija ummatahu, Nabi menjamak salat dengan tujuan, dengan maksud tidak ingin memberatkan umatnya. Difahami bahwa illa faktor hukum yang menjadi alasan udzur untuk menjamak salat adalah jika ada masyaqqah, jika ada kesulitan berat, kesusahan melaksanakan masing-masing perkara. Nah, jadi luas ya. Nah, termasuk diantaranya sakit yang menyusahkan, yang menyulitkan, yang memberatkan pelaksanaan masing-masing waktunya, bisa jadi udzur untuk menjama. Berbeda dengan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mazhabnya mengatakan sakit tidak bisa dijadikan udzur untuk menjama sholat. Sakit, meskipun berat sholat masing-masing pada waktunya, tidak bisa jadi udzur untuk menjamak sholat. Ini mazhab Syafi'i dan ini marjuh. Mazhab Syafi'i ini marjuh, lemah, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita pelajari, plus tambahan dalil lagi yang menguatkan mazhab Hanbali, bahwa sakit yang memberatkan bisa jadi udzur. Wanita yang mustahadah, wanita penderita istihadah, penderita penyakit istihadah, ya, satu penyakit terkait dengan darah wanita. Nah, wanita yang istihadah disebut mustahadah, maksudnya darahnya terus menerus keluar. Nah, wanita itu ada masa haid. Nah, biasanya 7 hari, 8 hari, ada yang 9 hari, ada juga yang 6 hari, umumnya 7 hari, 8 hari. Nah, nanti ada masa sucinya, ya. Ada masa sucinya. Tidak keluar darah haid. Baik, di sana ada wanita yang kena penyakit istihadah. Darahnya terus-menerus keluar, tidak pernah berhenti. Jadi sepanjang tahun, sepanjang masa, setiap bulan kalau yang normal, ya, datang bulan hanya 7 hari, selebihnya berhenti darahnya dan suci, sholat. Kalau ini tidak, terus keluar darah. Nah, tidak ada masa sucinya. Palingan mungkin sempat berhenti sehari, 2 hari, lanjut lagi. Dalam setiap bulan mungkin sehari atau 2 hari, 3 hari, lanjut lagi. Terus begitu, tidak ada masa suci. Atau bahkan tidak pernah berhenti sama sekali meskipun sehari. Yang jelas tidak punya masa suci. Dalam arti tidak ada masa suci yang jelas, ya, yang memisahkan antara haidnya dengan sucinya. Nah, difahami? Hukumnya wanita yang seperti ini, dia mengetahui masa sucinya dengan berdasarkan adat kebiasaan haidnya. Kebiasaannya 7 hari atau 8 hari, maka selebihnya bukan haid lagi, sudah darah kasar. Nah, atau berdasarkan tamyiz, dibedakan warnanya. Dibedakan warnanya karena darah haid punya ciri. Ya. Darah haid punya ciri hitam, ya, hitam kental bau. Nah, hitam kental bau. Kalau sudah selain itu, berarti bukan darah haid, berarti dihukumi suci. Nah, wanita kalau sudah dia vonis dirinya ini sudah masa suci, berdasarkan itu tadi, biasanya adatnya sebelum terkena penyakit istihadah, biasanya dia kalau haid 7 hari saja, ini tiba-tiba terus keluar, tidak pernah berhenti, ya sudah, ikuti adatnya sebelumnya. Jadi kalau sudah hari ke-7 yang biasanya dia berhenti haidnya, dianggap berhenti, selebihnya berarti suci. Atau jika tidak punya adat yang bisa dijadikan ukuran, ditamyiz, dia bisa mentamyiz, membedakan, karena ini sekarang darahnya merah atau keruh atau kuning, bukan hitam kental, berarti ini bukan haid, berarti ini sudah masa suci. Nah, kalau sudah masuk ke masa suci berdasarkan adat atau tamyiz tadi, ya, berarti kan dia wajib sholat. Dia wajib mandi suci, kemudian sholat. Tapi masalahnya darah keluar terus. Nah, timbul masyakkah kalau setiap kali waktu sholat baru dia bersih-bersih dan sholat, berat. Nah, maka ya, datang dalil bimbingan dari Nabi SAW. Jika masuk waktu sholat, dia bersihkan darahnya, kemudian dia balut serapi mungkin supaya tidak tercecer, kemudian wudu, kemudian dijamak sholatnya. Dijamak sholatnya. Nah, difahami? Karena berat, setiap kali waktu sholat bersih-bersih lagi, kemudian di ya balut, kemudian wudu, berat. Karena darah belum keluar terus, maka ada keringanan di jamak sholat. Nah, baik, difahami? Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Mustahadah termasuk kategori orang sehat atau orang sakit, berdasarkan keterangan yang kalian dengar tadi. Istihadah penyakit atau bukan penyakit, berarti wanita mustahadah. Berarti wanita yang mustahadah, wanita yang sedang sakit atau tidak? Hah? Sakit. Tidak sehat. Sakitnya apa? Sakitnya adalah istihadah, darahnya keluar terus. Tidak normal, itu penyakit. Jelas? Dan ternyata dibolehkan menjana. Ini dalil. Dalil lagi. Oleh karena itu yang benar mazhab Hambali. Pendapat Asy-Syafi'i yang melarang wanita yang sakit meskipun memberatkan, menyulitkan dia sholat misalnya sewaktunya, dilarang menjawab sholat, mazhab Syafi'i ini marjuh, lemah. Barakallahu fikum. Nah, nanti ada khusus bab sholat ahli al-adzab, sholat orang-orang yang punya udzur, sholat orang yang sedang sakit. Nanti ada bab khusus di sana, akan lebih jelas. Nah, ya, yang jelas intinya pada udur-udur tersebut yang semuanya kembalinya digabungkan oleh masyarakat, seluruh udur-udur yang kita pelajari, safar, hujan, khauf, takut dari musuh, perang, jihad, ya dan yang lainnya, semuanya disatukan oleh satu illat. Apa illatnya? Faktor hukumnya masyarakat. Berarti jamak sholat tujuannya apa? Rukhsah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukum al-usra. Allah menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan, kesusahan bagi kalian. Wa ma ja'ala Allahu 'alaikum fid din min harat. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agamanya bagi kalian. Ketika di sana ada masyaqqah, ada toleransi, ada kemudahan. Jika itu tujuannya, berarti kalau muncul pertanyaan, mana yang afdal? Jamak takdim atau jamak ta'khir? Jawabannya, mana yang lebih mudah? Karena tujuan menjama adalah rukhsah untuk menghilangkan masyaqqah. Berarti mana yang lebih mudah sesuai kondisi orang tersebut yang hendak menjama sesuai dengan udurnya? Apakah ditakdim lebih mudah, lebih ringan, atau ditakdim lebih ringan? Itulah yang afdal. Hah? Kalau misalkan sama, andaikan sama antara ditakdim dengan ditakhir, antara ditakdim dengan ditakhir sama-sama mudah, mana yang afdal? Jawabannya tak takhir. Jawabannya ditakhir. Nah, karena kalau ditakdim berarti memajukan waktu sholat, ya, memajukan waktu sholat. Kalau ditakhir, memundurkan, menunda. Ini ada contohnya dalam syariat. Sepertinya kalau orang tertidur, ya, lupa bisa dikodo. Nah, waktu sudah lewat. Oleh karena itu kata ulama, ditakhir afdal kalau memang sama-sama muda. Wallahu a'lam. Nah, difahami tadi ya. Coba kita ulangi, nah khawatir terlalu cepat tadi. Nah, jadi kalau dipertanyakan mana yang afdal, apakah jamak takdim dimajukan, yang setelahnya dimajukan, atau jamak takhir, salat sebelumnya di takhir ke waktu salat berikutnya, maka jawabannya yang afdal adalah, cara memahaminya, kita kembali kepada apa ilat, apa faktor penyebab disyariatkannya jamak sholat. Faktornya karena ada masyaqqah. Berarti merupakan rukhsah, keringan. Kalau begitu, yang afdal antara takdim atau takhir adalah mana yang lebih mudah, mana yang lebih ringan sesuai kondisi orang yang terkait. Difahami? Nah, apabila ditakdirkan, diandaikan ya, sama-sama mudah, ditakdim atau ditakdir sama-sama mudahnya, maka mana yang afdal? Ajibu? Ajibu, antum yang jawab. Afdal? Takdim. Iya. Hah? Betul? Ada yang mengangguk, ada yang kelihatan kaget gitu. Nah, takdim. Antum yang ikut saja. Kalau ana wahim, ana salah ingat, keliru, jadi ikut salah. Kalau ana salah, antum ingatkan, keliru Ustaz. Yang benar takhir gitu. Jadi yang benar takhir. Nah, kenapa? Karena kalau takdim berarti memajukan sholat. Ini tidak ada contohnya selain di jamak sholat, ya. Pada syariat tidak ada contohnya memajukan. Tapi memundurkan ada contohnya selain jamak sholat, ada. Ketika seseorang berudur seperti tertidur, lupa, ada namanya apa? Mengkodok sholat. Nah, puncaknya, ya, seperti mengkodok. Nah, sehingga ulama mengatakan takhir afdal. Wallahu a'lam. Seperti selesai insyaallah terkait dengan jamak salat. Kita akan pindah matan insyaallah pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Tafadhal subhanallah.